Wa amal ahadithu lan anapun utawi piro-piro hadis. Fi fadlil jihadi hale ing dalem nerangno keutamaan jihad. Fa aksaru mongko iku luwe akeh min antuh soro tinimbang yento diitung opo al ahadis. Tinimbang yento diitung opo al ahadis. Famin dalika mongko iku setengah sangking mengkono al ahadis. Panas. Famin dalika mongko iku setengah sangking mengkono ahadis. An Abi Hurairah ta utai hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Abu Hurairah ngendika ngeten suila ditakoni sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayul a'mali utawi endi-endine piro-piro amal. Utawi endine piro-piro amal iku afdhalul wih utama. Kanjeng Nabi, mana amal yang paling utama? Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, imanun utawi kang luwih utama iku imanun iman billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Ya maklum niki. Qila den ucapno apa ucapan summa madza? Nuli utawi nopo iku luwih utama. Masuk sak kepri kono sih, aja nang tengah dalan. Summa madza nuli utawi opo iku sing luwih utama? Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, utawi kang luwih utama iku al jihadu jihad fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Qila diucap nopo ucapan summa madza nuli utawi nopo iku luwih utama? Kolang diko sinan Kanjeng Nabi, hajun mabrurun. Utai kang luih utomo iku hajun haji mabrurun kang mabrur. Bon haji mabrur tadi sudah disebut nawingi. Haji singka anak maksiyati muttafaqun alaih. Wan ibni Mas'udin lansaki ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kolang diko sopo ibni Mas'ud. Kultu ngucap sopo ingsun ya Rasulullah wahai Rasulullah. Ayul amali utawi endi-endine amal iku ahabu luweh kasenengi. Mana amal yang lebih dicintai ilallahi marang Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, as-shalatu ala waktiha. Utawi sing luweh kacintai iku as-shalatu sholat. Ala waktiha ing dalem waktune sholat. Ala bimana fi. Ala waqtiha ing dalem waktune salat. Salat di waktunya. Khususnya awal waktu. Kultu ngucap sapa ingsun? Suma ayun nuli utawi endine amal iku luwih dicintai? Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, birrul walidain. Utawi sing luwih dicintai Allah iku birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidaini iku berbakti kepada kedua orang tua. Oh ini sing angel iki. Kultu ngucap sapa ingsun summa ayut nuli utawi nopo iku luwih dicintai? Kolang diko sinten Kanjeng Nabi, al jihadu utawi kang luwih dicintai iku al jihadu jihad fi sabilillahi ing dalem dalane Allah. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Dzarrin lan saking Abu Dzar radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Dzar, kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, ayul amali afdolu, ayul amali utawi endi-endine amal iku afdolu luwih utama? Wahai Rasulullah, amal yang mana yang lebih utama? Kala ngendika sinten Rasulullah, al-imanu billah. Utawi kang luwih utama iku iman kelawan Allah. Padha karo sing awal. wal jihadu lan jihad fi sabilihi ing dalem dalane Allah, muttafaqun alaih. Wa an Anasin lan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten la ghad wadun yektine utawi berangkat pagi fisabilillah ing dalem sabilillah au rauhatun ne rauhah berangkat sore au rauhatun uto berangkat sore khairun iku luwe bagus minat dunia daripada dunia wa malan pergoro fiha kang tetep ing dalem dunyo saisine muttafaqun alaih. Utawi hadis iku muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Sa'id ngendika ngeten ata nekani sapa rajulun wong lanang Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa rajul rajulnya berkata demikian, ayun nasi afdulu, utawi endi-endine manungsa iku afdulu le utama. Kanjeng Nabi, mana manusia yang paling utama? Nek secara zat ka ono manungsa paling utama, mergane kabeh niku padha manungsa niku. Lah sing dadekno beda delok apa? Sifate ternyata. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi mukminun lani, utawi kang le utama iku mukminun wong kang iman. Nah, ya to? Sifate mukmin itu koro apa ana sifate yujahidu kang jihad sapa mukmin binafsihi kelawan awak dhewe ne mukmin jiwane mukmin wa malihi lan hartane mukmin fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Kala ngendika sinten sapa rajul sumaman nuli utawi sinten iku luwih utama. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi mukminun utawi sing luwih utama iku mukminun iku wong mukmin fi syi'abin kang tetep ing dalem lereng gunung. Dalan sing lereng gunung. Minas syi'abi kang saking pira-pira lereng gunung. Ya budu nyembah sapa mukmin Allah ing Allah. Wa yad'u lan ninggal sapa mukmin annasa ing menungso min syarrihi saking keburukane. Kala wa yad'u lan ninggal sapa iku jenenge mukmin annasa ing menungso min syarrihi saking alane mukmin muttafaqun alaih. Saking alane mukmin kene alane menungso kene. Ya, panas sih. Panas. Panas. Panas. Ya ora usah dicelupo-lupono. Kala hadis iki nunjukno keutamaane uzlah menyendiri, ya toh? Kita meninggalkan masyarakat biar masyarakat tidak memperoleh keburukan kita, ngono maknane. Kita taruh dhewe. Wa an Sahal bin Sa'd lan saking Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah ribatu yaumin utawi njogo sedina ribat itu menjaga perbatasan. Menjaga utawi njogo perbatasan sedina fisabilillah ing dalem dalane Allah. khairun iku luwih bagus minat dunia daripada dunia. Wa malan perkara alaiha kang tetep ing dalem, alaiha kang tetep ing atasin dunya. Adem. Wa maudi'u sauti ahadikum minal jannah khairun nad dunya wa ma fiha. Wa maudi'u sauti ahadikum utawi tempate salah sijine sira kabeh. Utawi salah sijine sira kabeh minal jannati saking surga khairun iku luwih bagus minat dunya tinimbang dunya wa malan perkara alaiha kang tetep ing atasin dunya. Tempat cambuk itu loh, tempat cambuk yang ada di surga. Oh nah, itu luwih daripada dunya saisi. Ya saiki cara saiki tempate kon. Iku wis luwih apik daripada dunya saisi. Cilik banget. Warauhatu udawi berangkat sore. Ya ruhuha kang berangkat dalam dalani Allah awil ghadwatu utawa berangkat isu iku khairun luwih bagus minat dunia tinimbang dunia. Nyanyanya wis wis ora usah wis muni minat dunia tinimbang dunia wa ma akan tetap ing dalam dunia mutafakun alaih. Wa an Salman lan saking Salman al-Farisi radhiyallahu anhu kala ngediko sinten Salman sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haling ngediko sinten Rasulullah ngediko ngeten ribatu yaumin utawi njogo perbatasan sedina walailatin lan suwengi. Ribatu yaumin utawi utawi njogo perbatasan sedino walailatin lan suwengi. Entuk ya. Khairun iku luwih bagus min siyami syahrin tinimbang poso saulan wa qiyamihi lan sholat saulan ibadah saulan istinotok wa in mata fihi jaru alaihi amaluhu ladzi kana ya'mal wa in mata lan lamun mati sapa wong fihi ing dalam yaum jaro mongko mlaku alaihi ing atase wong apa amaluhu amale wong atri ganjarane allazi kang kana kang ana sapa wong iku ya malu nglakoni sapa wong wa ujriya lan tilakono alaihi ing atase wong apa rizquhu rizqune wong rizqine napa jenenge rizki sangke surga. Wa amina wal aminalan aman sapa wong alfatana ing wong kang tukang fitnah alfatana ing tukang fitnah yaitu fitnahe kubur berarti aman dari pertanyaan mungkar nakir riwayat sahih rawahu muslimun aman mati sahih iki aman dari pertanyaan mungkar nakir. Qala wa an fadlata ibn ubaidin radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten rasulullah ngendika ngene kullu mayyitin utawi sekabehane mayit iku yuhtamu iku ditutup opo amalihi ingatasi amali mayit. Setiap amalnya orang yang meninggal itu sudah tutup, sudah gak tambah yo gak dikurangi. Pergane dhewe wis mati gak iso amal, ngono lho yo. Jadi amal yang dari dirinya ilal murabito kecuali wong sing murabit njogo perbatasan fi sabilillah ing dalem dalene Allah. Kecuali orang yang mati saat menjaga perbatasan. Fa'innahu yanmi, fa'innahu mongko setuhuni murabit, iku yanmi, iku mundak-mundak lahu krono murabit, opo amaluhu, opo amali murabit, ila yaumil kiamati tumoko dino kiamat. Nah, nek murabit, amali mundak, sampai dino kiamat, berarti itu ganjaran terus nih. Iku nek kepin. Jadi tentara-tentara itu yang jaga perbatasan, nek mati temriko saat tugas, iku ganjarane terus mengalir sampai hari kiamat. Wa yu'ammanu lan diamanno sapa al-murabit min fitnatil qabri saking fitnah kubur. Wa umminalan diamanno sapa murabit min fitnatil qabri saking fitnah kubur. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala lan ngdika sapa Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Kalau an Utsman lan sing Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Utsman. Sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten ribatu yaumin utawi ribat setino jaga perbatasan setino fi sabilillahi ing dalem sabilillah khairun iku luwe bagus min alfi yaumin tinimbang sewu dino fima ing dalem perkara siwahu kang sakliyane yaum minal manazili saking pira-pira tempat. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Tirmidzi wa qala lan ngendika sapa Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Kok iso gedhe yo ganjarane wong sing jaga perbatasan. Yo bagaimana gak besar. Apalagi zaman dulu perbatasan rawan dimasuki musuh. Kalau ada musuh menyerang berarti dia pertama kali yang menghadapi musuh. Sing jaga perbatasan niku piro sih? Enggak akeh wong kondisi tidak perang. Sehingga cara umpama mati dhek mati isi, ngoten niku. Mergane sing jaga perbatasan, maka pahalane gedhe. Krono nanti apa namanya konsekuensi yang dia terima juga sangat besar. Ya demikian ya, Man. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten Abu Hurairah, qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadammana jamin sinten Allahu Allah. Jamin keutamaan nih liman marang wong khoroja kang metu sopoman liman marang wong khoroja kang metu sopoman fisabilihi ing dalam dalane Allah la yukhrijuhu orang ngetokno ing man illa jihadun kecuali opo jihad fisabili ing dalam dalan ingsun jari Allah nih wa imanun lan iman bi kelawan ingsun watas diakun lan benerno birusuli kelawan piro-piro utusan ingsun watas diakun lan benerno birusuli kelawan piro-piro utusan ingsun fahuwa moko utawi man iku dominun wong sing nanggung alaya ingatasi ingsun an udakhilahu kala ing yento nglebokno sapa ingsun ing man al jannata ing surga. Ya dhewe sing jamin dhewe niku. Sing jamin dhewe dhewe jamin pada saya agar saya memasukkan surga krana dhewe napa jihad. Au urji'ahu utawa balekno sapa ingsun ing man. Au arji'ahu kena ya. au arji'ahu kena memang. Lafat roja'an itu kenging langsung muta'adi tanpa apa jenenge diikutkan wazan af'ala. Dan Quran fa'ir roja'akallahu, ya kan? Fa'ir roja'akallahu. Roja'aka balik no sapa Allah ing sira ila ta'ifati minhu. Fa'ir roja'akallahu, roja'aka. Dadi gak arja'a. Gak apa-apa iki. Au arji'ahu utom balik no sapa ingsun ing man ila manzilihi marang omae man. Alladzi kang kharaja kang metu sapa iku jenenge man min saking manzil nala memperoleh sapa man min ajrin saking ganjaran au ghanimatin utawa harta jarahan walladzi dumizat nafsu muhammadin kang utawi jiwane muhammad sallallahu alaihi wasallam iku biadihi ing dalam kekuasaane alladzi ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati ka hayatihi yauma kulima ma min kalmin ora ono utawi luka yuklamu kang dilukai apa kalmin fi sabilillahi ing dalam dalane Allah illa jaa kecuali iku teko apa kalmin yaumal kiamati ing dalam dino kiamat kahai atihi koyok keadaane kalmin kahai atihi koyok keadaane kalmin yaumakulima ing dalam dino ne dicatoni apa kalmin yaumakulima ing dalam dino ne dicatoni apa kalmin yaumakulima ing dalam dinani dicautauni apa kalmin launuhu utawi warnane kalmin iku launu damin warnane darah tapi warihuhu lan utawi baune kalmin iku rihu miskin iku bau misik iku rihu miskin iku bau misik warnanya warna darah baunya bau misik ini kan luar biasa. Kalau sebagai petunjuk, sebagai bukti kalau dia dulu melakukan jihad fisabilillah, luka-lukanya tetap ono, tapi baunya luar biasa wanginya. Lo okay. Luka masuk ono sing wangi sih luka ni, apa nih gudik? Sambune luar biasa. Tapi kok nek nang akhirat luka yang diperoleh di jalan Allah baunya seperti misik. Walladzi demi zat nafsu Muhammadin kang utawi jiwani Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku biadihi ing dalam kekuasaane alladhi laula an asyuqqa lamun ora ana utawi yento memberatkan sapa ingsun halal muslimina ing atase pira-pira wong Islam mako atu mongko ora lungguh sapa ingsun khilafa sariyatin ing dalem burine tentara tarzu kang perang sapa sariyah fisabilillah ing dalem dalane Allah abadan ing dalem salawase. Seandainya saya tidak takut memberatkan umat Islam, maka saya tidak akan pernah duduk di belakang apa namanya syariah, tentara yang berperang di jalan Allah. Saya akan pimpin terus. Wah, berarti perang itu kudu terus-terusan. Alhamdulillah, Kanjeng Nabi enggak mimpin terus. Soro Kanjeng Nabi mimpin terus, jadi ini kudu perang terus kita nih. Ya, nah, ini ternyata alhamdulillah mboten. Walakin la ajidu sa'atan fa'ahmilahum wala yajiduna sa'atan. Walakin la ajidu tetapi ni ora. Nemu sapa ingsun sa'atan ing keluasan. Fa'ahmilahum mongko dadi sebabe. Nyonggo sapa ingsun ing muslimin. Wala yajiduna lan ora nemu utawa ahmilahu mongko dadi sebab ndorong sapa ingsun nyangga ndorong sapa ingsun ing muslimin wala yajiduna lan ora nemu sapa muslimin saatan ing kajembaran gitu saatan ing kajembaran wayasyukku alaihim wayasyukku lan berat alaihim ing atase muslimin apa ayata khallafu apa yen to ngeri sapa muslimin ani sange ingsun ala apa ayata khallafu apa yen to ngeri sapa muslimin ani sange ingsun ngeri sange ingsun artine ndak ikut perang karo aku berat nek wong muslim tenan Kanjeng Nabi perang kok dhek gak ikut perang rasane iku ngelu rasane iku susah itu zaman dulu sahabat tenanan iku tapi nek wong munafik kait ikut perang malah seneng. Nek wong mukmin tenanan ana Kanjeng Nabi perang, dhek kok gak perang susah. Mboten niku. Kala lawaditu wallazi demi zat nafsu Muhammadin kang utawi jiwane Muhammad iku biadihi ing dalam kekuasaane alladzi. Lawaditu yaktine seneng sapa ingsun. Ani ing sedune ingsun iku ahzu iku perang sapa ingsun fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Fauq tala mongko dipateni sapa ingsun. Kala summa aghzunuli perang sapa ingsun. Fauq tala nuli dipateni sapa ingsun. Summa aghzunuli perang sapa ingsun. Fauq tala nuli dipateni sapa ingsun. Aku jane ku kepingin perang mati urip meneh perang mati urip meneh perang mati urip meneh. Karena apa? Begitu besarnya pahalanya jihad fi sabilillah. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa muslimun wa muslim. Jihad ana tempate lho, dudu ngebom-ngebom iku jihad. Kemarin ngono, waduh iki rek sempatan nih. Nah, form kantor polisi dor mati ojo. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa muslimun wa muslim. Ana tempate dhewe-dhewe. Ya, sapa sing kudu diperangi? Siapa yang bisa kita ajak hidup berdampingan dengan damai itu ada tempatnya masing-masing. Ono tempatnya dewi-dewi ojo sekarpan. Rawahu muslimun warawalan ngriwayat nosopo al-Bukhari yu imam Bukhari ba'dahu ing separoni hadis. Al-kalmu temanane kalmu iku al-jurhu iku luka. Kala wa anhu lan sangking sapa iku jenenge Abu Hurairah. Kala ngendika sinten Abu Hurairah, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamin maklumin ora ana ute wong kang dilukai. Yukalamu kang dilukai sapa maklum. Fisabilillahi ing dalam dalane Allah. Illa ja'a kecuali iku teko sapa maklum. Illa ja'a kecuali iku teko sapa maklum yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Wakalmuhu hale utawi lukai maklum iku yadma itu mengalirkan darah opo kalmuhu. Wakalmuhu hale utai lukai maklum iku yadma mengeluarkan darah opo kalmuhu. Allaunu utawi warna iku launu damin warnane darah. Warihu utai bau iku rihu miskin iku baune minyak misik muttafaqun alaih. Qala wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sinen Kanjeng Nabi man qatala fi sabilillah min rajulin muslimin fa konakotin wajabat lahul jannah. Man utawi sapane wong qatala iku lamun perang sapa man fisabilillahi ing dalem dalane Allah. Min rajulin saking wong Islam muslimin kang Islam. Fuakonakotin. Nggih, fuakonakotin sampeyan. Fuakonakotin ing dalem mongso sediluk ngono wae maknane. Dadi fuakon iku masa diantara merah susunya onta. Iya. Iku artine mongso sediluk. Masa diantara memerah susu onta. Antara dua memerah susu onta. Ayo, sampean tahu dulu orang memerah susu. Sret, pertama diperah, sret, mari wudu, langsung merah lagi gak? Nah, itu jenis antara dua masa itu. Satu masa antara memerah susu onta. Orang ada jedai kaya. Sret, sret, sret itu. Kalau jeda itu maknanya berarti jihad sedilu. Paham ini? Jadi fuakonakotin itu masa di antara dua memerah susu onta. Memerah susu onta dua kali ini. Cepet banget sih. Sana sama menit. Berapa detik? Wajabat mengkewajib lahumarang rojul opo al janatu surga. Lahumarang man opo al janatu surga. Perang fisabilillah. Tahu wilu mek. Rong menit. Guys, kemarin lu istirahat ya, turu. Mau nih. Wis entuk surga. Waman lan utai sabani wong juriha ikulamun dilukai sopaman. Jurhan kelawan luka tenanan. Fisabilillah ing dalam dalani Allah. Fisabilillah ing dalam apa iku jenenge dalani Allah. Aunukibah. Utawa dikei musibah sopaman. Nakbatan kelawan musibah tenanan. Fa'innaha mongko setuhune. Luka. Iku taji'u. Iku teko apa luka yaumal kiamati. Ing dalam dino kiamat. Ka'azari makanat. Kelawan. Oh, toko cok kelawan. Kaya oleh luwe. Kaya luwe akeh oleh tinemu apa luka. Kaya luwe akeh oleh tinemu apa luka. Jadi azar iki maknane akeh. Launuha utai lu warnane luka iku azza'faronu za'faron. Warihuha utawi ambune luka iku kal miski kaya misik. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa qala lan ngendika sapa Tirmidzi haditsun hasanun sahihun wallahu alam. Ya rabbana darofna bi anna naqdarofna.